Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars kajian dari kitab Al-Qawa'idul Arba' karya tulis dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih berada di muqaddimah sebelum beliau menyampaikan empat kaidah yang sangat penting bagi kita semua untuk memahaminya. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishal lahuddin. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu agar taat kepadanya, bahwasanya al-hanifiyah yang merupakan ajaran Ibrahim alaihissalam adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama untuknya, dengan mengikhlaskan amalan untuknya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana yang Allah firmankan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Asy-Syaikh menyampaikan empat kaidah yang harus kita pelajari, di sini di dalam mukaddimahnya beliau menyampaikan tentang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana pada dasarnya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sama, dan bahkan seluruh anbiya, seluruh para nabi dan rasul, mereka memiliki misi yang sama. Barakallahu fikum. Yaitu at-tauhid. Menanamkan tauhid di muka bumi ini. Dan menjauhi segala bentuk jenis dari kesyirikan-kesyirikan. Sehingga di sini Asy-Syaikh menjelaskan agama Ibrahim yang disebut dengan al-hanifiyah, apa itu? Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan amal untuknya. Dalilnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dikatakan di sini oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ta'atullahi maknaha imtithalu awamirhi wajtinabu nawahi. Taat kepada Allah maknanya adalah menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian annal hanifiyata millata Ibrahim, yakni Allah Azza wa Jal amara nabiyyana bittiba'i millati Ibrahim alaihi salam. Yang dimaksudkan dan yang diinginkan oleh Asy-Syaikh di sini adalah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah agama dari Ibrahim alaihissalam. Karena tuntutan dari agama beliau itu sama saja. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah ayat, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti Ibrahim sebagai sosok yang hanif, sosok yang lurus, yang jauh dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk dari golongan orang-orang musyrikin. Apa itu al-hanif? Di sini dijelaskan al-muqbil 'ala Allahi al-mu'rid 'amma siwah. Yang menghadap kepada Allah, ibadahnya dia peruntukkan, dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpaling dari selain Allah. Berlepas diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari makna al-hanif yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, yang mana al-hanifiyah itu barakallahu fikum adalah ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dari definisi al-hanif yang disebutkan oleh Asy-Syaikh menunjukkan bahwasanya seorang yang hanif adalah seorang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan dia menjauhi segala bentuk jenis kesyirikan. Barakallahu fikum. Al-muqbil 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulliha lillah. Al-muqbil 'ala Allah, orang yang menghadap kepada Allah yaitu dengan hatinya, amalan-amalannya, niatnya, dan tujuan dari ibadahnya, semuanya adalah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'rid amma siwahu, dan dia berpaling dari selain Allah. Wallahu amarana bittiba'i millati Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan sesuatu yang memberatkan pada agama kalian. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ, dan ikutilah millah agama Ibrahim bapak kalian. Nah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti millah Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat spesial. Dan bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ibrahim Khalilur Rahman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan para anbiya yang datang setelah beliau semuanya adalah dari keturunan beliau. Beliau memiliki anak Ismail dan juga Ishaq alaihi wassalam. Dari Nabiullah Ishaq lahir seluruh nabi dari Bani Israel. Mulai dari Nabi Ya'qub alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Adapun dari Nabi Ismail alaihissalam lahir, dari keturunan beliau lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu Ibrahim ini disebut dengan istilah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, kenapa disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena setiap nabi yang datang setelah beliau, semuanya adalah dari keturunan beliau. Nah, semuanya adalah dari keturunan beliau. Telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya setiap perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksud dari perintah tersebut adalah tauhid. Kita diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah. Yakni bukan hanya sebatas kita beribadah kepada Allah, tapi di samping itu juga kita harus menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Inilah yang disebut dengan tauhid. Yang mana dia hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan inilah yang ditentang dan dipahami oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, mereka paham maksud dari perintah tersebut. Apa yang mereka pahami? Bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan hanya sebatas dengan melafadzkannya. Di balik itu ada keharusan-keharusan. Di antaranya apa? Ibadatullahi wahdah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Sehingga oleh karena itu konsekuensinya dia harus meninggalkan Lata, Uzza, Naam, Manah dan yang lainnya harus mereka tinggalkan. Ini yang mereka tidak mau. Sampai-sampai mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan peribadatan itu hanya kepada satu sesembahan saja? Nah, peribadatan itu hanya dijadikan kepada satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang seperti ini yang diinginkan oleh Nabi Muhammad? Kalau begitu kami tidak akan mengikutinya. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini merupakan sesuatu yang aneh, kata mereka. Sehingga oleh karena itu mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk beribadah kepadanya, maka maknanya adalah wahidullah, yaitu kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Millatu Ibrahim, apa itu millatu Ibrahim? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dengan mengikhlaskan amal untuknya. Inilah al-hanifiyah. Millah Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum. Yang mana disebutkan di sini bahwa naam millah Ibrahim bukan hanya sebatas anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, tidak sampai di situ, tapi ada lanjutannya. Mukhlishan lahuddin, yaitu engkau harus mengikhlaskan agama, amal untuk Allah azza wajal. Maknanya apa? Yaitu engkau menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Kenapa demikian? Dikarenakan ibadah apabila tercampuri dengan perbuatan syirik, maka ibadah itu akan rusak dan bahkan batal, tertolak. Naam, maka segala sesuatu amalan tidak bisa dikatakan sebagai ibadah, melainkan dia harus selamat baik dari syirik besar ataupun syirik kecil. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna dari al-hanifiyah ini. Nah, salah satunya ayat dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 yang sudah kita bacakan tadi, dan juga ayat di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin hunafa, dengan mengikhlaskan ajaran untuknya, hunafa, tegak lurus untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai imam. Menjadikan Ibrahim sebagai imam, panutan untuk umat manusia, pemimpin bagi umat manusia. Barakallahu fikum. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Inna Ibrahima kana ummatan. Ummah itu banyak maknanya. Naam, ummah itu banyak maknanya. Di antara makna ummah, sesungguhnya Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah. Ummah itu banyak maknanya. Di antara maknanya adalah imaman yuktada bihi. Seorang imam yang dipanuti, yang diikuti. Itulah Ibrahim alaihissalam. Yang mana banyak di dalam Al-Quran disebutkan, barakallahu fikum, sebagai contoh seseorang apabila ingin bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, maka dia harus sejalan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam ibadah. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali di dalam Al-Quran disebutkan tentang Ibrahim, yang digambarkan bahwasanya beliau adalah seorang yang kokoh di dalam berpegang terhadap akidah, di dalam bertauhid kepada Allah. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari yang kalian ibadahi kecuali kepada satu saja, yaitu alladhi fatarani, yaitu zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi, dan dia menjadikan kalimat ini, kalimat tauhid ini, sebagai kalimat baqiyatan yang tetap ada pada keturunannya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang baru saja kita sebutkan sudah mencukupi bagi kita semua untuk kita menjadikan Ibrahim sebagai kudwatan, sebagai panutan, terutama dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita semua, dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti millah Ibrahim. Bagaimana Ibrahim itu bertauhid, beribadah kepada Allah. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu anittabi', agar engkau mengikuti millah Ibrahim. Yang mana Ibrahim adalah sosok seorang yang hanif, yang lurus di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, dan dia sangat jauh dari segala bentuk perbuatan kesyirikan. Barakallahu fikum. Dan bahkan seluruh nabi, min awalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir ajarannya sama. Yang dimaksud di sini adalah pokok dasar atau landasan utama dalam ajaran mereka itu sama. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah ayat, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Beribadahlah agar kalian beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu taghut, dan jauhilah para taghut. Apa itu taghut? 6. Kullu man ubida min dunillah. Di antara makna yang disebutkan oleh para salafun saleh, kullu man ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai taghut. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasul semuanya memerintahkan kepada kita semua beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut, yakni jauhilah kesyirikan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus bersih dari segala jenis kesyirikan. Enggak bisa. Sehingga oleh karena itu di dalam Al-Qur'an perintah yang pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau antum baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nah perintah yang pertama kali yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah beribadah kepada Allah. Nah, dari awal disebutkan tentang Alkitab, tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hari akhir. Beriman kepada perkara ghaib. Naam, kemudian naam Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang orang-orang munafikin. Setelah itu lanjut, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah. Perintah. Kata perintah dalam bahasa Arab, fi'il, amr yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Qur'an apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat tsamarati rizqan lakum. Ini larangannya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu. Fi'il nahi. Larangan. Perintah untuk meninggalkan. Untuk tidak mengerjakan. Fala taj'alu lillahi. Janganlah engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun. Sementara engkau tahu dan paham bahwasanya Allah yang menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah sebagai rizki untuk kalian, rizqan lakum. Kalau kalian sudah tahu yang demikian itu, fala taj'alu lillah, maka jangan sekali-kali engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan, wa antum ta'lamun, sementara engkau mengetahui semua itu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ibadah tidak bisa dikatakan sebagai ibadah kecuali dia bersih dari kesyirikan. Kecuali disertai dengan apa? Tauhid. Tadi kita sebutkan bahwasanya setiap para rasul pokok dasar dari ajaran mereka sama, yaitu untuk berdakwah kepada apa? Tauhid, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Adapun syariat-syariat lain, perintah, larangan, perkara halal dan haram, kadang pada satu umat diperbolehkan, pada umat Nabi Muhammad dilarang. Barakallahu fikum. Pada umat sebelumnya dilarang. Kemudian pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan. Banyak contohnya. Berbeda masing-masing nabi. Barakallahu fikum, ada perbedaan di dalam syariat-syariat mereka. Dan itu semua perbedaan tersebut tergantung pada keadaan dari kaum tersebut. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat melalui lisan seorang nabi dan rasul, kemudian datang rasul berikutnya yang menghapuskan syariat tersebut dan diganti dengan hukum yang baru. Nah, dan itu sama rata. Barakallahu fikum, sampai datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghapuskan segala yang mana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nasikh. Barakallahu fikum. Kemudian syariat yang sebelumnya menjadi mansukh, sehingga oleh karena itu kita wajib untuk beramal dengan syariat yang nasikh ini, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentangku dari umat ini, baik itu dari golongan Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia termasuk dari ashabun nar. Maka wajib bagi semua umat untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad, yang mana syariat Nabi Muhammad ini tidak akan berubah sampai tegaknya hari kiamat. Barakallahu fikum. Perkara halal dan haram semuanya mengacu kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pokok utama dari ajaran para anbiya itu sama, yaitu apa? At-tauhid. Dalilnya apa? Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa para rasul tersebut yang mereka perintahkan? Ani'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah segala sesuatu yang disebut dengan tauhid. Nah, barakallahu fikum. Adapun sehingga oleh karena itu dasar dari ajaran para anbiya sama, dan itu tidak akan terhapus dengan bergantinya para nabi, silih bergantinya para nabi. Nam datang satu nabi, kemudian nabi berikutnya, kemudian nabi berikutnya, tidak berubah. Nah, barakallahu fikum. Agama mereka sama, yaitu tauhid dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda itu hanya syariat. Dalam syariat umat sebelum kita, kalau ada yang tertidur ketika berbuka puasa pada bulan Ramadan, pada syariat puasa, kalau ada yang tertidur ketika berbuka, maka dia tidak boleh makan sampai pagi, dan dilanjut puasa siang harinya sampai maghrib. Nah, barakallahu fikum, sampai matahari terbenam. Hanya gara-gara tertidur ketika waktu berbuka. Barakallahu fikum. Akan tetapi dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum tersebut diganti dan dihapuskan. Ini salah satu perkara yang sebelumnya dilarang, namun pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan. Dan juga sebaliknya, ada perkara-perkara yang sebelumnya diperbolehkan, namun pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang. Fa idza arafta, kita lanjutkan perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Apabila engkau sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak bisa dikatakan sebagai ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Sebagaimana salat tidak bisa dikatakan sebagai salat, ibadah salat tidak bisa dikatakan sebagai ibadah salat kecuali disertai dengan thahar. Apabila kesyirikan masuk di dalam ibadah, tersisipi dalam sebuah ibadah, maka ibadah tersebut akan rusak. Sebagaimana hadath apabila masuk ke dalam thahar. Apabila seseorang berhadath, maka thaharahnya batal. 6. Dan salatnya tidak akan sah hatta yatawaddo, sampai dia berwudu, sampai dia menghilangkan hadath tersebut. Begitu pula ibadah, ibadah tidak akan diterima sampai dia menghilangkan segala jenis bentuk kesyirikan yang masuk ke dalam ibadah tersebut. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu pemahaman yang sangat penting. Nah, yang sangat penting, wajib dan harus kita pahami bersama. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, "Idza arafta min hadhihi al-ayah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa anta minal insi dakhilun fi hadhihi al-ayah." Apabila engkau sudah memahami makna ayat ini, dan engkau bagian dari manusia, masuk, termasuk di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakanmu abadan, sia-sia. La yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Tidak seperti itu. Au khalaqaka litakula wa tashraba faqat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakanmu untuk makan dan minum saja. Engkau hidup di dunia ini bersenang-senang. Lam yakhluqka li hadza. Allah tidak menciptakanmu hanya untuk ini saja. Khalaqaka Allahu li ibadatihi. Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Wa inna ma sakhkhara laka hadhil mawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadatih. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala sakhkhara laka hadhil mawjudat, menundukkan segala yang ada di muka bumi ini untukmu, untuk kalian wahai umat manusia. Daratan yang ada dengan apa yang ada di atasnya, hewan, tumbuh-tumbuhan, Allah tundukkan semuanya kepadamu. Tujuannya apa? Min ajli antasta'ina biha ala ibadati. Dijadikan sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau tidak akan bisa hidup kecuali dengan perkara-perkara tersebut. Engkau butuh makan, butuh minum, butuh air, butuh udara, dan semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahkan kepadamu agar semua itu dijadikan sebagai fasilitas untuk memfasilitasi ibadah kalian kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Laisa min ajli an tafrah biha wa tasrah wa tamrah wa tafsuk wa tafjur. Bukan tujuannya engkau bersenang-senang dengannya, lalu engkau melakukan perbuatan fasik, kemungkaran, makan dan minum sekehendakmu, Hadza sya'nul bahaim. Ini sifat dari hewan. Nah, mereka hanya makan dan minum. Hanya itu saja. Ammal adamiyun fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin 'azimah wa hikmatin 'azimah wa hiya al-ibadah. Adapun bani Adam, Allah ciptakan mereka untuk tujuan yang sangat agung dan besar, hikmah yang sangat mulia, yaitu ibadah, sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita lanjutkan ayat setelahnya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak menginginkan dari mereka sedikit rizki, min rizqin. Saya tidak menginginkan rizki dari mereka. Nah, dari ibadah yang mereka peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uridu an yut'imun, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan agar mereka memberikan makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu. Ini perlu untuk dipahami. Allah tidaklah menciptakan kita agar kita bekerja untuknya. Nah, membalas budi untuknya. Bukan untuk itu. Bukan untuk kalian bekerja mengumpulkan harta lalu diperuntukkan kepada Allah. La. Allahu ghaniyun an hadza wallahu ghaniyun anil alamin. Allah kaya dari itu semua, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari alam semesta ini. Justru alam semesta ini yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis qudsi 6 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, 6, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, hadits qudsi, andai anna awwalakum, orang pertama di antara kalian, wa akhirakum, sampai orang terakhir dari kalian, insakum wa jinnakum, manusia dan jin kalian, kanu ala atqa, mereka berada sama rata sampai pada derajat seseorang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, semuanya, semua manusia dari awal sampai akhir, begitu pula dari bangsa jin, andai mereka berada di atas ketakwaan yang tertinggi di antara kalian, semuanya sama rata dalam ketakwaan mereka, dengan ketakwaan yang paling tinggi di antara umat manusia, ma zada dzalika fi mulki syai'ah, semua itu tidak akan menambah sedikit pun pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Andai seluruh kalian dari awal sampai akhir, manusia dan jin, semuanya berada pada tingkatan manusia yang paling fajir, yang paling durhaka di antara kalian. Semuanya jahat, durhaka, pelaku maksiat, dan bahkan yang paling parah sekalipun. Sama rata. Mana qasadzalika min mulki syai'a. Maka yang demikian itu tidak akan mengurang sedikit pun dari kekuasaanku. Enggak akan berkurang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, andai kalian dari awal sampai akhir manusia dan jin semuanya berada di atas tanah, lalu mereka meminta kepadaku dan saya memberikan dan mengabulkan semua permintaan kalian, mana qasa dzalika mimma indi, maka semua itu tidak akan mengurang sedikit pun dari apa yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti berkurangnya jarum apabila dilemparkan atau dimasukkan ke dalam lautan. Nah, seperti itu gambarannya. Maksudnya tidak akan berpengaruh sedikit pun dari apa yang diperbuat atau diamalkan oleh umat manusia, baik itu berupa ketaatan ataupun kemaksiatan. Ketaatan umat manusia tidak akan menambah kekuasaan Allah. Begitu pula sebaliknya, kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia tidak akan mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Allahu azza wa jal yut'imu wa la yut'am. Justru Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan makan. Nah, walaysa huwa fi hajatin ila ibadatika. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan ibadah kalian. Pada dasarnya, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Lau kafarta ma naqasta mulkallah. Kalau seandainya engkau kafir, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Walakin antal ladhi bihajatin ilaih. Akan tetapi justru engkau yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan bahkan kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah azza wa jal. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Demi kemaslahatan siapa? Kemaslahatan Allah atau kemaslahatan umat manusia? Jawabannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, bukan untuk kemaslahatan Allah, tapi untuk kemaslahatan umat manusia. Kenapa demikian? Karena kalau kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita dengan balasan, dengan ampunan, dengan surga. Sehingga oleh karena itu ibadah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita sudah memahami fakta seperti ini, siapa yang mengambil faedah dengan ibadah ini? Siapa yang mengambil keuntungan dengan ibadah ini? Jawabannya siapa? Umat manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.